Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita di malam hari ini masih kita sebutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram, hadis yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan hadis Az-Dzubab, hadis tentang permasalahan seekor lalat. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ولغ الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه." Apabila ada seekor lalat yang jatuh masuk ke minuman salah seorang di antara kalian, maka Nabi SAW menganjurkan di dalam hadis ini agar kita melakukan dua hal. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, falyaghmishu, maka hendaklah dia mencelupkannya, mencelupkan lalat tersebut ke dalam air yang dimasukinya. Naam. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan lafaz falyaghmishu kullahu, maka hendaklah dia mencelupkan tubuh dari lalat tersebut secara keseluruhan. Jadi jangan sampai ada di antara dari bagian tubuhnya yang tidak terkena air. Ini arahan pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Rasul menyebutkan thumma liyanzi'hu. Setelah kita mencelupkannya, kita diperintahkan oleh Rasul untuk membuangnya, mengambilnya dan membuangnya. Kemudian Nabi menyebutkan alasannya, fa inna fi ahadi janahihi daun wa fil akhari shifa, karena sesungguhnya pada salah satu dari sayap lalat tersebut terdapat penyakit dan di sayap yang lainnya terdapat obatnya. Sehingga ketika seekor lalat dia jatuh di minuman salah seorang di antara kita, disebutkan dalam lafaz al-Imam Abu Dawud rahimahullah bahwasanya seekor lalat apabila dia jatuh di satu tempat dalam rangka untuk melindungi dirinya dari bahaya yang mengancamnya, maka dia menjatuhkan salah satu dari bahagian sayapnya yang terkandung di dalamnya penyakit, yang terkandung di dalamnya racun yang ada di tubuhnya. Namun Nabi menyebutkan bahwasanya di salah satu dari sayap lalat tersebut terdapat penawarnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita mencelupkan tubuh lalat tersebut ke dalam air minum yang dimasukinya. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Abu Syaibah rahimahullah dengan lafaz fi ta'ami ahadikum, apabila ada seekor lalat yang masuk di salah satu makanan yang kalian miliki. Naam, kita juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencelupkan tubuh lalat tersebut di makanan yang dimasukinya. Fa ina syarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan faedah dari hadis ini, di antaranya adalah menerangkan tentang mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang as-sadiq al-masduq, seorang yang jujur, lagi dibenarkan seluruh ucapan-ucapannya. Naam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya, tapi yang beliau bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terlihat di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu yang keumuman manusia di zamannya tidak mengetahui hakikat dari sesuatu yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan sikap kita seorang muslim adalah membenarkan seluruh hadis. Sikap kita seorang muslim adalah membenarkan seluruh hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita membenarkan hadis tersebut ditinjau dari sisi periwayatannya, dan yang demikian termasuk dari konsekuensi syahadat kita Muhammad Rasulullah ketika mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang di dalamnya konsekuensi untuk kita benarkan seluruh khabar-khabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini penting untuk kita sampaikan karena ada sebagian mereka orang-orang yang meragukan kesahihan riwayat hadis yang tadi kita sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mensahihkan, meragukan tentang kesahihan riwayat tersebut. Alasannya katanya bertentangan dengan penelitian dokter-dokter barat, sehingga dia mengatakan penjelasan yang ilmiah secara medis dari dokter-dokter tersebut lebih dia percaya dibandingkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak menerima hadis tersebut, lebih menerima pembenaran dari dokter-dokter yang kata mereka telah meneliti kebenaran kesahihan hadis yang tadi kita sebutkan. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita katakan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan penjelasan seluruh dokter-dokter yang ada di dunia ini, maka sikap kita, prinsip kita sebagai seorang muslim yang menunjukkan benarnya keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan seluruh khabar-khabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun khabar-khabar tersebut tidak masuk akal, walaupun khabar-khabar tersebut perkara yang mustahil terjadinya, walaupun khabar-khabar tersebut diselisihi oleh mereka orang-orang yang mendengarnya, prinsip kita seorang muslim adalah meyakini beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh apa yang boleh sampaikan adalah wahyu dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kalau semisal kita melihat bahwasannya di dalam hadis tersebut bertentangan dengan penjelasan dokter-dokter yang ada. Namun kenyataannya di zaman kita saat ini begitu banyak para dokter-dokter yang meneliti keabsahan, kesahihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang adanya seekor lalat yang pada salah satu sayapnya terkandung penyakit atau racun, di satu sayap yang lainnya terdapat obatnya. Demikian banyak penjelasan-penjelasan dari dokter-dokter yang meneliti lalat-lalat tersebut, yang ternyata penjelasan mereka sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para dokter tersebut mereka menelitinya melalui kaca-kaca pembesar. Dengan melihat sayap lalat tersebut mereka besarkan sekian ribu kalinya, sehingga mereka melihat partikel-partikel ataukah mungkin bakteri-bakteri yang ada di sayap-sayap tersebut. Naam. Dan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya mengkhabarkan sesuatu yang samar, tidak terlihat oleh keumuman manusia. Ini menunjukkan mukjizat, demikian pula tanda kebenaran beliau sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan falyaghnizhu tsumma liyanzihu. Rasul memberikan arahan kepada seorang muslim, setiap muslim apabila dia menjumpai adanya seekor lalat dengan berbagai macam jenisnya, baik yang kecil maupun yang besar, ketika lalat tersebut terjatuh di salah satu minuman ataukah makanan yang berkuah yang kita miliki, untuk kemudian kita menenggelamkan seluruh tubuhnya, kemudian membuangnya. Pada lafaz ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai isyarah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilarangnya kita ketika menjumpai adanya seekor lalat yang masuk terperangkap di minuman salah seorang di antara kita, untuk kemudian membuang dan menumpah minuman tersebut. Untuk kemudian kita buang, kita tumpah minuman tersebut, ini menyelisihi sunnah, menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang seharusnya dilakukan mengamalkan sunnah apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah mencelupkan tubuh dari lalat tersebut, kemudian setelah dia celupkan, dia buang. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seseorang membuangnya dengan alasan jijik, dengan alasan mungkin banyak bakterinya, mungkin makanan tersebut sudah tercampuri dengan penyakit-penyakit yang membahayakan, maka ini adalah termasuk dari perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan apabila sekali lagi ketika dirinya mempraktikkan sunnah ini kemudian dia tidak berkeinginan untuk meminumnya, maka dia biarkan, sehingga urusan meminum atau ketidaknya dikembalikan kepada orang yang melakukannya. Kalau semisal dia mau, maka dia minum. Kalau semisal tidak, maka dia biarkan, dia tinggalkan minuman tersebut, barangkali saja diminum dan diambil manfaatnya oleh orang lain selain dirinya. Adapun dia membuang minuman atau makanan tersebut, ini termasuk dari perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bahwasanya disyariatkannya kita ketika menjumpai adanya seekor lalat yang masuk terperangkap di minuman atau makanan salah seorang di antara kita, untuk kemudian mencelupkannya. Ini termasuk dari perkara yang disyariatkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apabila seorang muslim dia mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka ittiba', mengikuti apa yang diajarkan, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beritanya, dalam khabarnya, dalam hadisnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi di dalam hadis ini disebutkan tujuan seseorang mencelupkan lalat tersebut adalah untuk menghilangkan dampak bahaya kemadharatan yang ditimbulkan oleh lalat tersebut. Sehingga dicelupkannya seekor lalat di minuman salah seorang di antara kita adalah tujuannya untuk menghilangkan efek bahaya kemadharatan penyakit yang ditimbulkan oleh lalat tersebut. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalil ala ittikhazi asbabil wiqayah, disyariatkannya kita seorang muslim untuk mengambil sebab-sebab yang dengannya dia bisa melindungi dirinya dari penyakit-penyakit, dari bahaya-bahaya yang mengancamnya. Di dalam hadis ini diambil dalil disyariatkannya seseorang untuk mengambil sebab agar dirinya terhindar dari bahaya-bahaya yang mengancamnya. Naam. Ini termasuk dari hadis yang menganjurkan kita untuk menempuh sebab. Sehingga ketika seseorang tertimpa satu penyakit, jangan kemudian dia biarkan, dia tawakal kepada takdir Allah Azza wa Jal. Tapi yang harus dilakukan adalah menempuh sebab agar dia sembuh dari penyakitnya. Di antara cara agar dia bisa sembuh dari penyakitnya adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan ataukah herbal-herbal yang dipercaya bisa memberikan dampak positif dan meringankan apa yang dialaminya tersebut. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan untuknya syifaan, obatnya." Tidak ada di sana satu penyakit melainkan pasti ada obatnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit tersebut adalah al-haram, kepikunan, yang secara umum biasa dijumpai oleh mereka orang-orang yang sudah manula, yang sudah menginjak usia tua, sehingga di masa tuanya tersebut di sebagian keadaan mereka ini jatuh kepada kepikunan tersebut. Sehingga terkadang ketika seorang jatuh pikun tidak bisa membedakan antara anaknya, bahkan tidak bisa membedakan mana rumahnya, mana tetangganya, bahkan bertingkah laku sebagaimana tingkah laku anak-anak yang masih kecil. Ini penyakit pikun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah azza wa jalla menyelamatkan beliau dari penyakit tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Namun secara umum Rasul menyebutkan tidak ada di sana satu penyakit melainkan pasti ada obatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Namun obat dari penyakit tersebut diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh mereka orang-orang yang tidak mengetahuinya. Sehingga terkadang ada sebagian yang mengetahui ini obatnya, terkadang ada pula sebagian mereka yang tidak mengetahui apa obatnya. Namun Rasul menyebutkan tidak ada di sana satu penyakit yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melainkan pasti ada obatnya. Sehingga di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tadi kita sebutkan disyariatkannya seorang muslim untuk dia menempuh sebab-sebab agar terhindar dari bahaya semisal penyakit yang mengancam kesehatannya. Nampak jelas istidlal dengan hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika menjumpai adanya seekor lalat yang masuk terperangkap di minuman salah seorang di antara kita untuk menenggelamkan seluruh tubuhnya. Jangan ada yang tersisa dari tubuhnya tersebut, dia tenggelamkan ke dalam air kemudian dia buang. Ini termasuk dari ittikhadz asbab al-wiqayah, dia mengambil sebab untuk melindungi dirinya dari penyakit, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di salah satu sayapnya terdapat racun ataukah penyakit dan di sayap yang lainnya terdapat obatnya dan penawarnya. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah dibolehkannya kita membunuh serangga-serangga dan yang semisalnya yang mengganggu kita, dibolehkannya kita membunuh serangga-serangga dan yang semisalnya yang memberikan gangguan kepada kita. Ini dibolehkan. Semisal istidlal faedah ini dengan hadis yang tadi kita sebutkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencelupkan lalat yang terperangkap di minuman ataukah makanan salah seorang di antara kita. Merupakan perkara yang umum kalau misal minuman tersebut dalam kondisi panas, ketika lalat itu dicelupkan maka dia akan mati, ya kan? Dia akan mati. Apalagi kalau semisal dalam kondisi mendidih, sedang memasak daging dalam kondisi mendidih, tiba-tiba lalat tersebut jatuh, kita celupkan pasti dia akan mati. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menjumpai adanya serangga dan yang semisalnya yang mengganggu kita, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh serangga-serangga tersebut. Namun kita bunuh dengan cara yang baik. Kita bunuh dengan cara yang baik. Jangan kemudian kita siksa, ya kan? Seekor lalat yang mengganggu, kita ambil, kita pretelin kakinya, kita pretelin sayapnya, kita biarkan dia mati demikian, kita tinggalkan. Ini termasuk dari penyiksaan. Tapi kita bunuh dengan cara yang baiknya. Demikian pula membunuh laba-laba yang dikhawatirkan akan mengganggu kita, ini dibolehkan berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan tentang permasalahan lalat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalat, serangga dengan berbagai macam jenisnya, kalau lah semisal mengganggu kita, maka boleh bagi kita untuk membunuh serangga-serangga tersebut. Nah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan ada 5 binatang yang fasik. Ada 5 binatang yang fasik yang Rasul SAW memerintahkan kita, membolehkan kita, yang Rasul membolehkan kita untuk membunuh binatang-binatang tersebut, baik dalam keadaan al-hil ataukah haram, dalam keadaan sedang berihram ataukah tidak dalam keadaan sedang berihram. Ini dibolehkan. Naam. Di antara dari binatang-binatang yang Rasul memerintahkan kita untuk membunuh mereka adalah al-hayyah, ular. Ular, kalau semisal kita melihat ular tersebut, maka boleh bagi kita untuk kemudian membunuhnya. Kemudian di antara binatang yang kita dibolehkan untuk membunuh binatang-binatang tersebut adalah kalajengking, al-aqrab. Demikian pula di antaranya adalah al-kalbul aqur, anjing yang gila. Naam, anjing yang gila. Naam, yaitu anjing yang kalau semisal dia menggigit seseorang, maka akan menimpakan satu penyakit yang membahayakan kepada orang yang digigitnya. Dan tujuan Rasul memerintahkan kita untuk membunuh binatang-binatang tersebut, dan Rasul menyebutkan binatang tersebut adalah binatang yang fawasik, yang fasik, adalah disebabkan karena bahayanya binatang-binatang tersebut kalau semisal kita biarkan. Bahayanya binatang-binatang tersebut kalau semisal kita biarkan. Mungkin kita menjumpai adanya seekor ular yang lewat di tengah jalan, kita biarkan dengan alasan kasihan. Ya mungkin wal'iyadzubillah bisa jadi ular tersebut nantinya akan menyengat orang-orang yang lewat setelahnya. Atau mungkin masuk ke rumah saudara kita dan menyengat saudara kita tersebut sehingga membahayakan. Karena itulah Nabi SAW membolehkan kita untuk membunuh binatang-binatang tersebut. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anna dzubaba idza mata fil ma' annahu la yunajjisuhu. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah seekor lalat apabila kita jumpai dia mati di air, maka ketahuilah lalat tersebut tidak menyebabkan air itu menjadi najis berapapun jumlah lalatnya. mungkin ada ratusan, ya kan, mungkin ada sekian banyak jumlahnya. Maka kita ketahui bahwasanya lalat ketika masuk ke dalam air ini tidak menajiskan air tersebut. Sehingga di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya lalat adalah binatang yang suci, hayyan wa mayyitan, baik ketika dalam kondisi dia hidup ataukah dalam kondisi dia mati. Terlihat di dalam hadis ini Nabi SAW bahkan memerintahkan ketika ada seekor lalat yang terperangkap di minuman salah seorang di antara kita untuk kita menenggelamkannya. Kalau semisal lalat binatang yang najis, maka tentu Rasul SAW melarang kita untuk menenggelamkan sesuatu yang najis tersebut, apalagi meminumnya. Ini menunjukkan ditenggelamkannya lalat dan dibolehkannya kita meminum air yang dimasukinya sebagai pertanda sucinya binatang tersebut, baik dalam kondisi dia hidup ataukah dalam kondisi dia telah menjadi bangkai, telah mati. Nah, dan dengan sebab inilah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memasukkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang permasalahan az-zubab yang tadi kita sebutkan ke dalam bab al-miyah, ke dalam bab permasalahan air. Nah, mungkin ada sebagian di antara kita mempertanyakan kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memasukkan pembahasan seputar air, di situ ada hadis yang menjelaskan tentang lalat. Nah, ini di antara sebabnya, yaitu agar kita mengetahui bila mana dijumpai ada air yang kemasukan lalat berapapun jumlahnya, maka boleh bagi kita untuk berwudu dengan air tersebut. Karena lalat adalah binatang yang suci, sehingga ketika masuk ke dalam air, maka air tersebut tidak menjadi air yang najis, yang tidak boleh bagi kita untuk berwudu dengannya. Disebutkan oleh mereka para fuqaha dengan sebab ini, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, mereka para fuqaha menyebutkan satu kaidah, kullu ma la nafsa lahu sa'ilatun idza mata fil ma fa innahu la yunajjisuhu, kullu ma la nafsa lahu sa'ilatun idza mata fil ma fa innahu la yunajjisuhu. Segala sesuatu binatang apapun jenisnya apabila binatang tersebut tidak memiliki darah yang mengalir di tubuhnya, apabila dia kita jumpai dalam keadaan telah mati, telah menjadi bangkai dan berada di dalam air, fa innahu la yunajjisuhu atau fa innahu la yanjus, maka air tersebut tidak berubah menjadi najis. Seluruh binatang yang tidak ada darahnya, kalau semisal kita jumpai masuk ke dalam air, maka air tersebut tidak berubah menjadi najis berapapun banyak binatang tersebut. Binatang yang tidak punya darah seperti apa contohnya? Ya lalat. Nah, belalang kan gak punya darah. Ketika masuk ke dalam air, maka air tersebut tidak berubah menjadi najis disebabkan karena telah membangkainya binatang tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya az-zubab, binatang lalat dengan berbagai macam jenisnya, adalah binatang yang diharamkan bagi kita untuk memakannya. Binatang lalat dengan berbagai macam jenisnya itu haram hukumnya bagi kita untuk memakan binatang-binatang tersebut. Jadi jangan berlebihan, ada lalat langsung saja dicampur sama apa namanya kuahnya, langsung ditelan. Nah, langsung ditelan, kesempatan katanya ingin mencicipi seperti apa sih rasanya. Nah, jangan demikian. Binatang lalat adalah binatang yang haram. Istidlal di dalam hadis ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi thumma liyanzi'hu. Ketika engkau celupkan binatang lalat ini, maka kamu buang, kamu ambil Dalam lafaz yang lainnya, thumma liyatrahu, kemudian kamu membuangnya, kamu melemparnya, menyingkirkannya dari air tersebut ataukah makanan yang berkuah tersebut. Di dalam lafaz ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, diambil dalil istidlal bahwasanya lalat adalah binatang yang haram disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita setelah mencelupkan lalat tersebut untuk membuangnya. Tujuannya adalah agar jangan masuk ke dalam air minum yang kita berkeinginan untuk meminumnya. Karena kalau semisal sudah masuk ke air minum, lalat itu tidak dibuang, kita minum, maka ada kemungkinan lalat tersebut ketika kita meminumnya akan tertelan, ya kan? Akan tertelan. Apalagi kalau semisal itu kuah-kuah daging. Kuah-kuah daging. Terkadang tidak bisa dibedakan mana lalat, mana bumbunya. Nah, sehingga tatkala kita tidak membuangnya, jangan sampai nantinya lalat tersebut kita makan. Inilah istidlal yang disebutkan oleh mereka para fuqaha bahwasanya lalat adalah binatang yang haram sehingga tidak boleh bagi kita untuk memakan binatang tersebut. Tayib, kita lanjutkan hadis yang setelahnya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala hadis yang setelahnya, dan ini adalah hadis yang terakhir dalam babul miyah. Dalam babul miyah yang dibawakan oleh beliau rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram, beliau menyebutkan hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala an-nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a min al-bahimati wahia hayyatun fahuwa mayyitun. Ma quti'a minal bahimati wahia hayyatun fahuwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hassanahu wal lafzu lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa saja yang dipotong dari binatang bahimah, nanti akan kita sebutkan apa definisi dari bahimah. Al-muhim, apa saja yang dipotong dari binatang bahimah dalam keadaan dia masih hidup, dalam keadaan dia masih dalam keadaan hidup, belum mati, belum disembelih. Fahuwa mayyitun, maka segala sesuatu yang terpotong dari tubuhnya dalam keadaan dia hidup dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti halnya bangkai. Fahuwa mayyitun, maka itu hukumnya seperti bangkai. Artinya kalau semisal bangkai, maka haram bagi kita untuk memakannya, karena disebutkan dalam Al-Qur'an di antara dari perkara yang Allah haramkan adalah maitah, binatang-binatang yang sudah membangkai dengan berbagai macam cara keadaan dirinya mengalami kematian, apakah karena kecelakaan ataukah mungkin karena mati dalam keadaan dia sakit dan yang semisalnya. Nah, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian makan bangkai-bangkai binatang tersebut. Bila mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan segala sesuatu apa saja yang dipotong dari bahimah, dari binatang, dalam keadaan dia memotongnya kondisi binatang tersebut masih hidup, maka Rasul menyatakan itu adalah bangkai. Itu adalah bangkai. Seperti seseorang memotong ekor sapi dalam keadaan sapinya masih hidup, tujuannya ingin memakan ekornya saja. Kalau semisal disembelih sapinya, sayang kebesaran, dia potong ekornya saja, langsung dimasak, langsung dia buat sop, langsung dia makan. Nah, dalam hadis ini Rasul menyebutkan segala sesuatu yang dipotong dari binatang dalam keadaan ketika seorang memotongnya kondisi binatang tersebut masih hidup, maka Rasul menyebutkan hukumnya sama dengan bangkai. Maka ekor binatang yang dipotong telinga binatang yang dipotong, kaki binatang yang dipotong, ketika binatang tersebut dalam kondisi hidup, maka hukumnya sama dengan bangkai. Afan Ustaz, saya punya kambing, kambingnya terperangkap, ternyata kakinya rusak, harus diamputasi, harus diamputasi. Kalau semisal dibuang kakinya, masya Allah dagingnya banyak, sia-sia. Nah, bolehkah saya membuatnya jadi sop, sop kaki? Nah, sop kaki. Saya baca Bismillah Ustaz sebelum saya amputasi apa namanya kambing tersebut. Ini berdasarkan hadis ini, hukum dari semua apa saja yang dipotong dari binatang yang hidup, Rasul menyebutkan sama dengan bangkai. Artinya haram bagi kita untuk memakan daging-daging tersebut. Sama halnya ketika seseorang memakan bangkai, hukumnya adalah haram. Abu Waqid Al-Aitsi radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bernama Al-Harith Ibn Auf. Sahabat yang mulia yang menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang menyebutkan beliau adalah sahabat Rasul yang ikut perang Badar, sehingga beliau termasuk dari sahabat Rasul yang mengikuti perang Badar. Nah, dan Abu Waqid Al-Aitsi ini termasuk sahabat Rasul, adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang meriwayatkan hadis Zatu Anwat. Nah, yang meriwayatkan hadis Zatu Anwat. Pada pembahasan kitab Kasfus Syubhat yang sebelumnya telah kita sebutkan, kita baca hadis Abu Waqid Al-Aitsi radhiyallahu taala anhu yang menceritakan berangkatnya beliau bersama kaum muslimin pada perang Hunain. Sementara banyak di antara mereka yang baru masuk ke dalam Islam. Kemudian beliau ceritakan ketika mereka berangkat menuju perang Hunain, mereka melewati pohon sidir. Pohon sidir, pohon yang ma'ruf, pohon bidara, yang mereka orang-orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon tersebut. Yang dinamailah pohon sidir ini dengan nama Zatu Anwat. Dengan nama Zatu Anwat. Maka mereka orang-orang yang baru masuk Islam, yang ikut perang Hunain dan menyaksikan pohon Zatu Anwat tersebut, mereka pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwatin kama lahum Zatu Anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami ini Zatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwat. Maka Rasul marah dan menegur mereka dan mengatakan bahwasanya apa yang mereka sampaikan dan mereka inginkan sama persis dengan apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Ketika mereka memandang baik berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin, mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, berikanlah kepada kami Tuhan sebagaimana mereka juga memiliki Tuhan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka, innakum qawmun tajhalun. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Waqid Al-Aitsi radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ma quti'a minal bahimah. Ma quti'a minal bahimah. Yang dimaksud dengan al-bahimah, yang dimaksud dengan al-bahimah adalah seluruh binatang-binatang zawatul arba' yang memiliki kaki empat. Seluruh binatang-binatang yang kakinya empat itu termasuk dari bahimah. Termasuk dari bahimah. Binatang yang punya kaki empat selain sapi, kambing, apa lagi? Hah? Kuda termasuk bahimah. Kucing berarti termasuk bahimah. Keledai termasuk bahimah. Al-muhim, kalau semisal antum memeriksa binatang itu berjalan kakinya empat, itu termasuk dari bahimah. Nah, kalau semisal ada sapi Ustaz kakinya lima, itu termasuk dari bahimah. Kaki lima itu kan perkara yang jarang. Secara umum selama itu adalah termasuk dari jenis binatang yang pada umumnya kakinya empat, maka itu termasuk dari bahima. Ada enggak sapi kakinya 5? Hah? Ada kaki sapinya kakinya 5. Kalau kakinya 6, ada enggak? Kambing kaki 8. Kambing kaki 8. Kambing yang nempel, ya kan? Yang lahir nempel tapi kakinya 8 dia. Nah, kembar siam tapi nempel tubuhnya. Ini juga termasuk dari bahima, mengeluarkan dari keumuman lafadz bahima tersebut. Namun ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, istilah al-bahimah itu ternyata dibagi menjadi dua macam. Al-bahimah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang dikenal dengan bahimatul an'am. Dengan bahimatul an'am. Binatang-binatang ternak. Bahimatul an'am. Yang kedua istilah bahimah ghairul an'am. Binatang-binatang yang tidak diternakan. Binatang-binatang yang tidak diternakan. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am hanya terkhusus pada 3 jenis binatang saja. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Uhillat lakum bahimatul an'am," telah Allah halalkan untuk kalian bahimatul an'am. Itu yang dimaksud hanya terkena kepada 3 jenis binatang. Yang pertama dicatat ibil. Nah, unta dengan berbagai macam jenisnya. Ini termasuk dari bahimatul an'am. Yang ketika seorang memilikinya, biasa dia ternakan. Biasa dia ternakan. Nah, yang kedua adalah sapi dengan berbagai macam jenisnya. Yang ketika seorang memeliharanya, dia menernakannya. Yang ketiga ghanam, kambing dengan berbagai macam jenisnya. Dengan berbagai macam jenisnya. Dan istilah bahimatul an'am inilah binatang-binatang yang dibolehkan bagi kita untuk kita gunakan sebagai binatang korban. Dengan sebagai binatang korban, bahimatul an'am. Berarti yang dimaksud boleh kita berkorban dengan unta, boleh kita berkorban dengan sapi, boleh kita berkorban dengan kambing. Selain dari itu, ini tidak dibolehkan. Nah, yang kedua diistilahkan dengan bahimah ghairul an'am, bahimah tapi bukan diternakan. Maka yang dimaksud dengan bahimah ghairul an'am adalah seluruh binatang-binatang selain dari ketiga jenis binatang tersebut. Binatang-binatang berkaki empat selain dari ketiga jenis binatang yang tadi kita sebutkan, seperti apa contohnya? Hah? Seperti apa contohnya? Kuda, kuda, rusa itu termasuk, anjing juga termasuk. Nah, al-muhim, binatang berkaki empat selain dari ketiga jenis binatang yang termasuk dari kategori bahimatul an'am, itu diistilahkan dengan bahimah ghairu al-an'am. Bahimah ghairu al-an'am. Pembahasan yang terakhir, kenapa binatang-binatang tersebut diistilahkan dengan istilah bahimah? Kalau jamaknya kan bahaim. Kalau jamaknya itu bahaim. Kalimat bahimah diambil dari kata al-ibham. Diambil dari kata al-ibham. Yang maknanya adalah alladzi la yantiq. Sesuatu yang tidak bisa berbicara. Sesuatu yang tidak bisa berbicara. Bahima itu dari kata al-ibham, al-buhmah. Nam, artinya adalah adamun nutqi, tidak bisa berbicara, tidak bisa berbicara. Ya kambing kan nggak bisa berbicara dia, walaupun orang tahu ini kambing ini kayaknya kelaparan Ustaz. Dia sudah bilang lapar, minta untuk kemudian saya memberikan makan. Nah, tapi dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa berbicara. Unta juga demikian. Al-muhim, itulah sebab-musabab kenapa binatang-binatang tersebut diistilahkan dengan al-bahimah. Wallahu a'lamu bissawab. Masih banyak faedah yang lain yang terkandung di dalam hadis Abu Waqid al-Laitsi ini radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah sisa faedah yang lainnya kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya bi'idznillah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.